بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أجمعين. والحمد لله، kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita masih berada pada hadis yang ke-51 dari hadisnya sahabat yang mulia Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu ta'ala an, yang beliau mengatakan, telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdurrahman ibn Samurah, wahai Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah, janganlah engkau meminta kepemimpinan. Fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha, maka sesungguhnya engkau, apabila engkau diberi kepemimpinan tersebut dengan sebab engkau meminta, dengan sebab engkau menginginkannya, wukil ta'ilaiha, maka akan diserahkan kepadamu. Wa inutita an ghairi mas'alatin, dan jika engkau diberi kepemimpinan tadi bukan karena permintaan, bukan karena keinginanmu, u'inta 'alaiha, maka engkau akan ditolong untuk mengemban kepemimpinan tadi. Wa idza khalafta 'ala yaminin, dan apabila engkau bersumpah di atas satu sumpah, fara'aita ghairaha khairan minha, kemudian engkau melihat bahwa selain sumpah yang telah engkau sumpahkan tadi adalah lebih baik, fa'ti billadhi fa'tilladhi huwa khair, maka datangilah, kerjakanlah yang lebih baik tersebut. Wa kafir an yaminika, dan tebuslah, bayarlah kafarah dari sumpahmu tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini kata Syaikh Abdurrahman rahimahullah mencakup dan mengandung dua kalimat. Kalimat yang pertama, jumlah yang pertama adalah bahwa kepemimpinan, pangkat dan jabatan dan selainnya dari wilayah kepemimpinan atas makhluk itu tidak sepantasnya, tidak seyogianya bagi seorang hamba untuk memintanya, minta dijadikan pemimpin. Ini tidak sepantasnya, dengan makna tidak boleh bagi seorang untuk minta dijadikan pemimpin. Tidak boleh bagi seorang hamba menginginkan dirinya dijadikan pemimpin. Bahkan wajib atas seorang hamba untuk minta kepada Allah supaya diselamatkan darinya, dari kepemimpinan tersebut. Kenapa? Karena dia tidak tahu apakah dia bisa memikul jabatan tersebut atau tidak. Dia tidak tahu apakah kepemimpinan tersebut itu baik bagi dia ataukah justru membawa kejelekan untuknya. Maka seorang harus berlindung kepada Allah, minta diselamatkan dari kepemimpinan tersebut. Karena kalau seseorang memintanya, tamak terhadap kepemimpinan, maka dia tidak akan ditolong oleh Allah, tidak diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala, dan beliau mengatakan, li anna su'alaha yunbi'u an mahdhurain, dan dikarenakan meminta jabatan itu muncul dari dua sebab yang berbahaya. Meminta jabatan itu akan muncul, akan timbul, yang menimbulkan dua perkara yang sangat berbahaya. Yang pertama, qala al-awwalu al-khirsu 'ala dunya wa riyasah, akan tamak, akan rakus terhadap dunia dan kepemimpinan. Karena rakus terhadap dunia dan kepemimpinan sehingga dia minta jabatan, sehingga dia menginginkan kedudukan tersebut. Wal khirsu yahmilu ala raibah fit takhawudhi fi malillah wal uluwi ala ibadillah. Dan al khirs, toma, rakus terhadap dunia, ini akan membawa dia untuk apa? Pada tempat raibah, tempat keraguan. Fitakhawudi, untuk terjun ke dalam malillah, harta Allah. Karena tamak, karena rakus terhadap dunia dan kepemimpinan, menyeret dia kepada tempat-tempat yang tidak jelas, yang masih ragu, yang masih apa, bimbang, ini milik dia atau bukan. Karena rakus, dia ambil, walaupun dia tidak jelas, ini hak dia atau bukan, dia ambil. Kenapa? Karena rakus, karena tamak. Yang kedua, wal uluwi ala ibadillah, dan merasa lebih tinggi. Dan merasa apa? Lebih tinggi atas hamba-hamba Allah. Saya yang terbaik, saya yang paling adil, saya yang paling bisa menunaikan. Orang ngapusi, ya, sudah terbukti dan teruji. Adapun mereka, apa mereka, apa yang dia kerjakan, bisanya apa? Merendahkan orang lain, merasa lebih tinggi dari orang lain, merasa lebih baik dari orang lain. Kenapa? Sebabnya karena al-khirs, karena semangat, karena tamak terhadap dunia dan kepemimpinan. Dan dua perkara ini perkara yang berbahaya. Yaitu apa? Terjun masuk dalam perkara yang belum jelas. Yang kedua, merendahkan orang lain, merasa lebih tinggi dari orang lain. Perkara yang kedua, fihi nau uttikalin ala nafsi wa inqita'in anil isti'anati billah. Di dalamnya, dalam sifat al-khirs, tamak terhadap dunia dan kepemimpinan, di situ ada satu jenis ittikal, menyerahkan kepada dirinya sendiri, tidak butuh orang lain. Bahkan inqita', terputus anil isti'anati, untuk minta bantuan billah, kepada Allah. Kenapa? Merasa bisa. Tidak butuh Allah, tidak butuh orang lain. Merasa apa? Merasa bisa, saya bisa. Ini kerusakan yang kedua. Dia apa? Akan bersandar kepada dirinya sendiri. Bahkan dia tidak akan minta pertolongan dan bantuan kepada Allah. Walidza qala, oleh karena inilah Nabi SAW mengatakan wukilta ilaiha, akan diserahkan kepadamu kepemimpinan tadi. Dia tidak ditolong oleh Allah, tidak dibantu oleh Allah, tidak diberikan taufik oleh Allah. Wa amma man lam yahris 'alaiha wa lam yatasawwaf laha, adapun orang yang tidak tamak terhadap kepemimpinan, dia tidak rakus terhadap jabatan, wa lam yatasawwaf, tasawuf, tasawwafa itu mengawasi, melihat-lihat kesempatan ada atau tidak, bagaimana keadaan, sudah memungkinkan belum untuk apa naik atau menjagokan, tidak tasawuf, tidak mengawasi, tidak mencari-cari kesempatan. Wa atatsu min ghairi mas'alatin, dan jabatan itu datang kepadanya, diberikan kepadanya dengan tanpa permintaan. Tidak minta dijadikan lurah, diangkat jadi lurah. Tidak minta dijadikan bupati, diangkat jadi bupati. Diberi jabatan tanpa permintaan. Wa ra'a min nafsihi adama qudratihi 'alaiha, dan dia melihat dari dirinya apa? Ketidakmampuan untuk memikul jabatan tadi. Merasa dia, loh, saya apa mampu? Saya apa bisa diserahi jabatan ini? Fa innallaha yu'inuhu 'alaiha, maka sesungguhnya Allah akan menolongnya, menolong atas jabatan yang diberikan kepadanya. Allah akan berikan bantuan kepadanya, Allah akan berikan bimbingan kepadanya. Wala yakiluhu ila nafsih, dan Allah tidak menyerahkan kepemimpinan tadi kepada dirinya. Ya, Allah akan membantunya, menolongnya, memberikan bimbingan dan memberikan petunjuk kepadanya. Li'annahu lam yata'arrad lil bala, karena dia tidak apa? Memajangkan diri atau menceburkan diri ke dalam al bala, musibah. Loh, apa itu musibahnya? Musibahnya adalah jabatan. Jabatan itu musibah. Kepemimpinan itu musibah. Bukankah Rasulullah mengatakan man wuliyal qadha faqad dubiha bighairi sikin? Barang siapa yang diangkat menjadi qadhi, diserahi tugas kepemimpinan, faqad dubiha bighairi sikin, sungguh dia telah disembelih tanpa menggunakan peso. Kalau disembelih tanpa menggunakan peso, rasanya ini bala, musibah, ini menyakitkan, ini menyedihkan, memberatkan, maka itu bala, musibah. Maka jangan coba-coba, saya kalau sudah besar, saya mau jadi bupati. Jangan ada cita-cita seperti itu ya. Saya kalau sudah nanti saya mau jadi anggota dewan. Jangan ada cita-cita seperti itu. Kenapa? Jabatan itu adalah bala. kedudukan itu adalah musibah. Wa man ja'ahu al-bala'u bighairi ikhtiyarihi khumila anhu. Dan barang siapa yang datang kepadanya musibah, bala, dengan tanpa keinginannya, tanpa pilihannya, khumila alai, khumila anhu, akan apa? Dibebankan atas dia, dibantu, diberikan bantuan dan pertolongan. Kalau bala ini apa? Bukan karena keinginannya, jabatan itu bukan karena permintaannya, karena bukan keinginan dia. Wa wuffiqa lil qiyami bi wadhifatihi, dan dia akan diberikan taufik, diberikan hidayah untuk menunaikan tugas dia, wadhifah dia, tugas dari jabatan itu untuk memimpin. Dia akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadhil hal yaqwa tawakkuluhu 'ala Allah ta'ala, dan pada keadaan ini akan kuat, akan bertambah kuat tawakal dia, berserah dirinya dia kepada Allah, akan semakin kuat bersandarnya dia kepada Allah, semakin mendekat kepada Allah. Wa mata qamal abdu bisababi mutawakkilan 'alallah najaha. Dan kapanpun seorang hamba menunaikan dan melaksanakan sebab, sebab-sebab dikerjakan, apa yang mampu dia kerjakan, dia kerjakan. Yang mampu dia tunaikan, dia tunaikan. Mutawakkilan 'alallah, dalam keadaan dia berserah diri kepada Allah, dalam keadaan dia bersandar kepada Allah, dia berusaha. Apa yang mampu dia lakukan, dia lakukan. Ada kesempatan untuk berbuat, dia berbuat. Dibarengi dengan berserah diri kepada Allah, bersandar kepada Allah, najah, dia akan berhasil. Seperti antum, apapun yang mampu dilakukan, belajar, ada waktu, belajar, baca, menghafal, baca, murojaah, murojaah, menghafal, ada waktu digunakan, dibarengi dengan berserah diri kepada Allah, mendekat kepada Allah, bersandar kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah, maka akan berhasil. Akan apa? Akan berhasil, akan beruntung, mendapatkan apa yang diharapkan. Qala wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, u'inta alaiha, engkau akan ditolong atasnya, atas kepemimpinan tadi, dalilun ala annal imarata wa ghairaha minal wilayati dunyawiyah jami'atun li amrain lidini wa dunya. Pada sabda Nabi, u'inta alaiha, engkau akan ditolong, diberikan bantuan atasnya, kepemimpinan tadi, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya al-imarah, kepemimpinan, jabatan, kedudukan, dan selainnya, dari wilayah, dari jabatan-jabatan, kepemimpinan ad-duniawiyah, keduniaan, ya, sebagai lurah, sebagai camat, sebagai bupati, gubernur, ataupun presiden, demikian juga sebagai kepala bagian, sebagai kepala departemen, sebagai kepala sekolah, sebagai dan yang lainnya, jami'atun li amrain, ini mencakup dua perkara. Mencakup apa? Dua perkara. Apa itu? Lidini walidunya. Mencakup perkara agama dan mencakup perkara dunia. Jadi kepemimpinan, apakah lurah yang lebih rendah dari itu, bayan, RW, RT, mencakup dua perkara. Perkara apa? Perkara agama dan perkara dunia. Jangan dianggap, oh ini perkaranya dunia saja. Bukan. Termasuk perkara dunia dan juga perkara agama. Mengurusi keduniaan orang yang di bawahnya dan juga mengurusi agama orang yang di bawahnya. Fa innal maqsuda minal wilayati kulliha islahu dinin nas wa dunyahum. Maka sungguhnya maksud, tujuan yang diinginkan dari kepemimpinan, dari jabatan dan kedudukan adalah islahu dininas, memperbaiki agama manusia biar agamanya baik, biar agamanya terjaga dari kebid'ahan, terjaga dari penyimpangan. Itu tanggung jawab pemimpin. Tanggung jawab apa? Pemimpin menjaga agamanya rakyat dari penyimpangan. Menjaga agamanya rakyat dari penyelewengan. Itu kewajiban pemimpin. Demikian juga memperbaiki dunia mereka. Semakin makmur, semakin merata, semakin baik pertaniannya, semakin baik peternakannya, semakin baik usaha dan dunia mereka seluruhnya. Itu tanggung jawab pemimpin. Maka sekali lagi, kepemimpinan ini mencakup dua perkara. Perkara agama dan perkara dunia. Sementara yang ada dan terlihat, nampak, sudah terbukti dan teruji, yang diserukan oleh mereka hanya apa? Kebaikan dunia. Itu pun tidak menyeluruh. Kebaikan dunia itu pun apa? Tidak menyeluruh. Apapun semboyan mereka, apapun semboyan mereka, apakah semboyannya raharjo, apa raharjo itu? Ya hidup dengan baik, makmur dan seterusnya. Ataukah semboyannya apa? Bersama membangun. Membangun untuk apa? Dunia. Membangun apa? Dunia. Hanya itu. Sebatas itu. Adapun masalah agama belum tersentuh. Belum apa? Tersentuh. Walihada yata'allaku bihal amru wan nahyu wal ilzamu bil wajibat war rad'u anil muharramat. Oleh karena ini, kepemimpinan ini berkaitan dengannya, dengan kepemimpinan tadi, al amru wan nahyu, perintah, ajakan kepada kebaikan dan larangan dari berbuat kejelekan. Wal ilzamu bil wajibat, dan apa ilzam? Mengharuskan untuk melaksanakan kewajiban. Kewajiban apa? Keduniaan. Lebih dari itu kewajiban agama. Bagaimana rakyat sudah sholat? Kewajiban pemimpin untuk mengilzam, mengharuskan. Ini sudah sholat belum? Pemimpin wajib. Amar ma'ruf nahi mungkar. Wajib apa? Mengharuskan rakyat untuk menegakkan kewajiban. Waradu anil muharramat, dan mencegah dari perkara yang diharam, yang diharamkan. Wajib apa? Melarangnya. Rakyat tidak boleh judi, yang judi dihukum. Tidak kemudian justru perjudian malah dilindungi. Justru perjudian malah bebas, merajalela. Bukan. Kewajiban pemimpin adalah apa? Melarangnya. Demikian juga perkara-perkara yang dilarang yang lainnya, pemimpin wajib melarangnya. Wal ilzamu bi ada'il huquq, dan wajib pemimpin mengharuskan rakyat untuk menunaikan hak. Apa hak? Hak si fulan harus ditunaikan. Rakyat harus menunaikan. Pemimpin wajib apa? Mengetahui ini fulan menunaikan atau tidak. Kalau belum, pemimpin wajib untuk memerintahkannya. Wa kadzalika umurus siyasati wal jihad. Demikian juga perkara-perkara siyasah. Orang sekarang menamakan dengan politik. Siyasah di sini strategi. Yang sesuai dengan agama. Wal jihad dan jihad. Strategi, siasat, perang. Demikian juga siasat untuk mengatur. Bagaimana cara mengatur? Ada strateginya. Pemimpin wajib memberikan. Oh, caranya demikian. Demikian dan demikian seterusnya. Fahiya liman akhlasa fiha lillah wa qama bil wajibi min afdalil ibadat. Maka dia, apa dia? Kepemimpinan bagi orang yang mengikhlaskan kepemimpinan tadi untuk Allah. Ingat, mengikhlaskan kepemimpinan untuk Allah bukan karena apa? Cuma cari nama. Bukan apa? Karena ingin terkenal. Bukan karena menginginkan biar dapat gaji, biar dapat bayaran yang banyak, biar punya proyek. Bukan. Tapi lillah, ikhlas karena Allah. Memang ingin memperbaiki apa? Agama dan dunia masyarakat. Wa qama bil wajib, dan dia menunaikan kewajiban. Kewajiban sebagai seorang pemimpin yang secara ringkas apa? Memperbaiki dan menjaga agama masyarakat dan dunia masyarakat. Itu kewajiban pemimpin. Memperbaiki dan menjaga agama masyarakat dan dunia masyarakat. Kalau menunaikan min afdalil ibadat, maka kepemimpinan seperti itu termasuk ibadah yang paling utama, ibadah yang paling mulia. Kalau bisa menunaikan. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamati la dhilla illa dhilluh imamun adilun. Allah akan memberikan naungan kepada 7 orang. Ada 7 orang yang diberikan naungan oleh Allah. Pada hari tidak ada naungan. Pada hari tidak ada apa? Tempat untuk berteduh. Yaitu dengan naungan Allah yang kata para ulama, zillu arsillah, naungan ars Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Imamun adilun, imam yang adil. Imam yang adil itu yang bagaimana? Kata para ulama, sebagaimana Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, alladzina yutabbiku, alladzina yutabbiquna syariatallah. Mereka yang menerapkan, yang mempraktekkan syariat Allah dalam kehidupannya, dalam kepemimpinannya. Syariat aturan Allah diamalkan. Itulah imam yang adil. Itulah imam pemimpin yang mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Waliman lam yakun kadzalik min a'dhamil akhtar, dan bagi orang bagi pemimpin yang tidak demikian itu, tidak ikhlas, tidak menunaikan kewajiban, kewajibannya untuk menjaga agama rakyat tidak dilakukan, kewajiban untuk memperbaiki ekonomi rakyat tidak dilakukan, maka apa? Itu termasuk a'dham al-akhtar, bahaya yang paling besar. bahaya yang paling apa? Yang paling besar, sangat sangat merugikan bagi dirinya sendiri. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kepemimpinan yang seperti itu dan menyelamatkan kita dari jerat-jerat dan jaring-jaring perkara-perkara asyiasah yang kita kenal dengan perkara politik. Karena itu adalah suatu yang sangat tidak sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Subhanahu asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.